senantiasa orang yang mengucapkan takbir. Tanda orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang mengucapkan takbir. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang kedua yang menunjukkan tentang keutamaan takbir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan perhitungan dan bertakbirlah kepada Allah atas petunjuknya kepada kalian supaya kalian bersyukur. Ini ayat menunjukkan keutamaan takbir dari sisi bahwa seorang yang sudah menunaikan puasa, maka dia dianjurkan untuk memperbanyak takbir di malam lebaran, di hari lebaran. Ini menunjukkan bahwa takbir adalah penyempurna ibadah. Takbir penyempurna ibadah dan tanda kesyukuran. Jadi orang yang banyak bertakbir itu berarti ibadah-ibadah yang dia lakukan semakin disempurnakan di sisi Allah. Dan juga ibadah-ibadah yang dia lakukan semakin menunjukkan dia bersyukur kepada Allah, karena Allah memudahkan dia untuk beribadah. Sekali lagi, dalam ayat ini terdapat keutamaan takbir, yaitu takbir sebagai penyempurna ibadah dan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas dimudahkan seseorang untuk beribadah kepadanya. Ayat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis yaitu surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharnaha lakum la'allitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Artinya, tidak sampai kepada Allah daging, tidak juga darah hewan tersebut yang dikurbankan. Akan tetapi sampai kepada Allah ketakwaan dari kalian. Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan tersebut untuk kalian, agar kalian bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian. Dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Pada ayat ini, keutamaan takbir adalah orang yang sering bertakbir, dia berarti tergolong orang yang berbuat ihsan, tingkatan Islam yang paling tinggi. Orang yang sering bertakbir berarti dia tergolong orang yang berbuat ihsan, tingkatan Islam yang paling tinggi. Kita tahu bahwa Islam itu ada 3 tingkatan. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan yang paling tinggi. Kalau kata orang Banjar, ihsan itu ma'rifat. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kata ma'rifat itu benar dia, jika dipahami dengan benar. Benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat, seakan-akan Allah ada di hadapannya. Atau kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia meyakini Allah melihat dia. Ketika dia menyembelih, dia menyembelih dengan baik dan benar, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersedekah, bersedekah dengan harta yang paling dia cintai. Ada perkataan menarik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kalau kita di dunia ini mempunyai salah satu yang sangat kita cintai dari perkara dunia, sedekahkan itu karena Allah. Maka niscaya kita akan mendapatkan kebajikan. Dan buktikan ayat itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian bersedekah dengan apa yang kalian sukai. Coba sedekahkan karena Allah. Misalnya kita akan mendapatkan manisnya iman. Barang itu misalkan kita sangat sayang, sangat suka, tapi demi ayat itu kita sedekahkan. Uang itu kita sangat sayang, sangat suka, tapi karena demi ayat tersebut mencari kebajikan dari Allah sebagaimana janjinya dalam ayat tersebut, niscaya kita akan dapatkan. Kita akan dapatkan manisnya iman, dan itu tidak bisa dibayar. Itu tidak bisa dibayar. Apa saja ya, apa saja yang kita cintai, baik itu besar, kecil, apa saja. Coba itu. Coba kita sedekahkan di jalan Allah. Maka niscaya seseorang akan mendapatkan kebajikan. Nah, di dalam ayat ini, sekali lagi keutamaan orang yang bertakbir adalah tanda orang yang berbuat ihsan. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang keempat, yaitu ayat surat Al-Muddathir ayat 1-3. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah dan beri peringatan, dan kepada Rabbmu bertakbirlah. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu yang menolong seorang saat berdakwah adalah ucapan takbir. Ayat ini menunjukkan keutamaan dari takbir, yaitu ucapan takbir menolong seseorang untuk senantiasa istiqamah di dalam berdakwah. Wa rabbaka fakabbir. Karena berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati orang, itu tidak semudah berjalan di atas jalan yang dipenuhi dengan bunga indah, bau, semerbak, wangi. Tidak, perlu ada pengorbanan, perlu ada usaha. Kadang-kadang diterima dakwahnya, kadang-kadang tidak diterima. Kadang-kadang dilecehkan, dihina, dicaci, maki. Jangankan manusia-manusia di zaman sekarang yang sibuk dengan dunia dakwah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendakwah paling utama saja, mendapatkan cacian, hinaan, makian, intimidasi, dan bahaya dari orang-orang yang didakwahinya. Maka pada saat itu agar kita istiqamah, wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah, ucapkanlah takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa keutamaan takbir dilihat dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kita baca perkataan penulis. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa huwa bi sadadi bayani tafdhilit takbir. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata ketika menjelaskan keutamaan takbir, wa 'idami sya'nihi, dan kebesaran urusannya. Wa li hadza kana sya'irus salati wal adhani wal a'yadi wal amkanil 'aliyah huwa at-takbir. Oleh karena itu, ini penjelasan dari para ulama. Dan inilah fungsinya perkataan para ulama. Jadi gini. Di dalam beragama itu ada namanya dalil. Dalil itu yang menunjukkan, yang merupakan petunjuk. Perkataan para ulama menjelaskan dalil tersebut. Paham ya? Jadi yang menjadi dalilnya Al-Quran dan hadis. Sedangkan perkataan para ulama bukan dalil, tapi dia sebagai penjelas dari Al-Quran dan hadis. Contohnya ini. Dalilnya tadi ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Jadi jangan dijadikan perkataan para ulama sebagai dalil. Ya. Dalilnya mana? Guru Kupang sudah dalilnya. Ini tidak bisa. Dalilnya harus Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, syiar-syiar salat, azan, hari raya, dan tempat-tempat tinggi adalah takbir, syiar sholat, yaitu takbir di dalam sholat banyak takbir. Kemudian azan, di dalam azan banyak takbir. Hari raya banyak takbir. Tempat-tempat tinggi banyak takbir. Tempat-tempat tinggi maksudnya apa? Yaitu ketika seseorang menanjak, berjalan di sebuah perjalanan safar, maka dia dianjurkan sunnahnya untuk mengucapkan takbir. Adalah takbir. Kemudian wa huwa ahadul kalimat allati hiya afdalul kalami ba'da al-Qur'an. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ia adalah salah satu di antara kalimat-kalimat paling utama sesudah Al-Qur'an, yaitu empat kalimat yang sudah kita pelajari, dan takbir ini yang paling terakhir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kama thabata dzalika fi sahih. Sebagaimana hal itu tercantum dalam as-sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yaji fi syai'in minal athari badala qawli Allahu akbar. Nah, ini tidak disebutkan pada satu pun di antara dalil-dalil ucapan Allahu akbar diganti dengan Allahu a'zam. Tidak ada. Ya, tidak ada dalil ketika sholat boleh diganti Allahu akbar. Ketika azan boleh diganti Allahu akbar dengan ucapan lain maksudnya. Ketika hari raya boleh diganti dengan ucapan lain dari Allahu akbar, tidak ada. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa ucapan sholat, baik takbiratul ihram atau takbir-takbir perpindahan, ucapan Allahu Akbar diganti dengan ucapan Allahu A'zam. Tidak ada. Ini menunjukkan kekhususan. Menunjukkan kekhususan. Walihada kana jumhurul fuqaha ala anna salata la tan'aqidu illa bilafzi takbir. Oleh karena itu, menurut jumhur ulama, sholat tidak sah kecuali dengan mengucapkan lafaz takbir. Pendapat jumhur berarti kebanyakan para ulama. Berarti ada sebagian mazhab yang membolehkan mengucapkan dengan ucapan selain ucapan takbir. Ya. Di antaranya yaitu dari mazhab Imam Abu Hanifah ataupun dari mazhab Imam Syafi'i, membolehkan dengan ucapan lain selain takbir. Tetapi kebanyakan para ulama, mereka sholat tidak sah kecuali dengan ucapan takbir. Falau qala Allahu a'zam lam tan'aqid bihi salatu liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam miftahus salati tuhuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Artinya, sekiranya seseorang mengucapkan Allahu a'zam, niscaya sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, pembuka sholat adalah bersuci. Syaratnya sholat maksudnya bersuci. Pengharamannya bertakbir. Pengharaman sholat adalah takbir. Kalau orang sudah takbiratul ihram, maka haram untuknya mengucapkan, mengerjakan perbuatan kecuali ucapan dan perbuatan sholat. Dan penghalalnya adalah salam. Artinya kalau orang sudah salam di dalam sholat, maka halal baginya untuk mengerjakan dan mengucapkan perbuatan-perbuatan lain. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa orang yang mengucapkan Allahu A'zam ketika takbiratul ihram atau Allahu A'zam ketika takbir perpindahan, maka ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan wa tahrimuha takbir. Pengharamannya adalah takbir. Yaitu pengharaman. Kalau sudah orang bertakbir, maka haram segala perbuatan, segala ucapan, kecuali perbuatan dan ucapan sholat. Lihat di situ kata-kata takbir. Allahu Akbar, maka tidak sah sholat yang tidak mengucapkan takbir. Kemudian wa hadza qawlu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Abi Yusuf wa Dawud wa ghairihim. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf, Imam Dawud. Dawud sini siapa? Abu Yusuf siapa? Jadi pendapat yang tadi yang saya katakan bahwa sebagian ulama ada yang membolehkan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Makanya selainnya tidak membolehkan. Harus dengan lafaz takbir. Nah, ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf itu adalah murid terdekatnya Imam Abu Hanifah. Murid terdekatnya Imam Abu Hanifah. Dawud, siapa namanya Dawud? Dawud adalah namanya Dawud Al-Zahiri. Bukan Imam Abu Dawud, bukan. Yang mempunyai kitab As-Sunan, bukan. Tetapi nama Dawud itu adalah ulama dari ulama mazhab Al-Zahiri. Apa itu mazhab Al-Zahiri? Mazhab Al-Zahiri adalah mazhab yang mengambil teks, tual, hadis atau ayat. Kalau teksnya begitu, ya sudah kami ambil. Ya, kalau hadisnya begitu, ya sudah kami ambil. Itu namanya Dawud. Nama asli beliau yaitu Dawud bin Ali Al-Zahiri bin Khalaf. Beliau ulama Islam abad ketiga Hijriah. Meninggal pada tahun 270. Sedangkan Abu Yusuf adalah, seperti yang saya bilang tadi, Abu Yusuf ini adalah seorang yang bermadzhab Hanafi. Dan dia murid terdekatnya dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Namanya Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Dan nama terkenal dengan Abu Yusuf Al-Qadhi. Beliau seorang hakim. Dan beliau adalah ulama Islam abad kedua Hijriah. Meninggal pada tahun 182 Hijriah. Nah, ini pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa kalau sholat tidak sah kecuali dengan ucapan apa? Allahu Akbar. Kalau seandainya memakai Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahu Az, ini tidak boleh. Ya, meskipun maknanya sama, tetapi belum ada satu dalil pun yang memperbolehkan atau yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memakai selain ucapan Allahu Akbar. Walau ata bi ghairi dzalika min al-adhkari mithlu subhanallah walhamdulillah lam tan'aqid bihi shalatu. Artinya sekiranya mengucapkan seseorang mengucapkan selain itu seperti subhanallah alhamdulillah niscaya salat tidak sah. Artinya kalau dia takbirnya subhanallah itu enggak sah salatnya. Ya. Pengganti dari Allahu Akbar tidak sah salatnya. Begitu juga kalau dia mengucapkan alhamdulillah enggak sah salatnya. Kenapa? Karena belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع كما أن التسبيح مختص بحال الانخفاض كما في السنن. Artinya karena takbir merupakan zikir khusus pada saat meninggi sebagaimana tasbih khusus pada saat menurun seperti disebutkan di dalam kitab As-Sunan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita lagi sedang bersafar, lagi naik flyover, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah, seperti itu. Itu sunnahnya. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza 'alauna kabbarna wa idza habatna sabbahna, fa wada'ati shalatu 'ala dhalik." Atau fawudhi'atis salatu ala dhalik. Artinya Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kami mendaki, niscaya kami bertakbir. Dan jika kami menurun, niscaya kami bertasbih. Dan sholat pun ditetapkan seperti itu. Sholat begitu juga. Kalau seandainya seorang lagi berdiri, Allahu Akbar. Seorang lagi ruku, Allahu Akbar. Ya, bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Kemudian ketika mau sujud, Allahu Akbar, dari atas ke bawah. Ya. Kemudian ketika mau bangun, Allahu Akbar. Ketika sujud, mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ketika ruku, mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ketika menunduk-menunduk, mengucapkan Subhanallah. Ya. Itu di dalam sholat juga seperti itu. Kemudian polis mengatakan, ثُمَّ إِنَّ التَّكْبِيرَ مُصَاحِبٌ لِلْمُسْلِمِ فِي عِبَادَاتٍ عَدِيدَةٍ وَطَاعَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ. Kemudian takbir menyertai seorang muslim dalam sejumlah peribadatan dan beragam ketaatan. Artinya, dalam berbagai macam ketaatan ibadah yang kita lakukan, yang disyariatkan dalam Islam, ada takbirnya. Ada takbirnya. Beliau contohkan sekarang. Beliau mengatakan, fal muslim yukabbirullah indama yukmilu iddata as-siyam. Seorang muslim bertakbir kepada Allah ketika menyempurnakan hitungan puasa. Maksudnya, kalau sudah hari raya, dianjurkan malamnya untuk memperbanyak takbir. Berdasarkan keumuman surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Tsumma litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma halakum. Kemudian hendaknya kalian menyempurnakan perhitungan hari bulan Ramadhan dan bertakbirlah kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa yukabbiru fil hajj kama sabaqa al isharatu ila dalili dhalika min al Qur'anil Karim. Dan seorang muslim bertakbir kepada Allah dalam ibadah haji sebagaimana disitir terdahulu dalilnya dari Al-Qur'an yang mulia. Sudah disebutkan tadi pas waktu haji hendaknya bertakbir. Ya. Sesudah menyempurnakan tawaf ifadah wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian melempar jamarat di Mina. Kemudian tawaf ifadah di Mekah. Setelah itu perbanyaklah takbir. Ya, perbanyaklah takbir. Wa amma shalah fa inna litakbiri fiha sya'nan 'aziman wa makanatan 'aliyah. Artinya, adapun salat, sungguh takbir memiliki urusan yang besar dan kedudukan yang tinggi padanya. Ya, di dalam salat lebih banyak lagi takbirnya. Fa fi nida' ilaiha yushra'u at-takbiru 'inda al-iqamah laha wa tahrimuha huwa at-takbir. Lihat, dalam panggilan menuju salat disyariatkan takbir, ketika iqamah disyariatkan takbir. Artinya, panggilan menuju salat disyariatkan takbir, mau mendirikan salat disyariatkan takbir, yang disebut azan dan iqamah. Takbir juga merupakan pengharam dalam sholat. Seperti yang sudah kita sebutkan. Pengharam itu maksudnya apa? Kalau sudah bertakbir, maka haram mengucapkan, mengerjakan apapun selain syariat sholat. Batasannya kapan? Ketika dia bertakbiratul ihram. Ketika dia bertakbiratul ihram. Kemudian, Nus mengatakan, bal inna takbiratul ihrami ruknun min arkanis shalah. Bahkan takbiratul ihram merupakan salah satu di antara rukun-rukun salat. Ya, rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Dan dia bagian darinya. Artinya takbiratul ihram itu tidak akan sempurna sholat tanpa takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram bagian dari apa? Dari sholat. Nah itu dia. Jadi ini keistimewaan takbir di dalam sholat. Dia rukun sholat, bukan sembarangan. Thumma huwa yusahibul muslima fi kulli khafdin wa raf'in min salatin. Artinya, kemudian takbir menyertai seorang muslim setiap kali turun dan naik dalam sholat. Setiap kali bergerak, maka seorang muslim mengucapkan takbir. Ini berarti takbir menyertai seorang muslim di dalam sholatnya. Mau ruku takbir, mau i'tidal tidak. Mau sujud takbir, duduk di antara dua sujud takbir, mau sujud lagi takbir, mau duduk tasyahud takbir, dan seterusnya. Rawal Bukhariyu wa Muslimun fi sahihaihima min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami'allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-raq'ah thumma yaqulu rabbana wa lakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri menuju sholat, maka beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan sami Allah liman hamidah ketika menegakkan punggungnya dari ruku, kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu ketika, kemudian bertakbir ketika bergerak turun, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian bertakbir ketika hendak sujud keduanya, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian beliau melakukan hal itu pada sholatnya seluruhnya hingga menyelesaikannya, dan bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat sesudah duduk tasyahud awal. Ini menunjukkan semua gerakan di dalam sholat aba-abanya adalah apa? Takbir, kecuali bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamid. Dan ini menunjukkan keutamaan takbir, menunjukkan keutamaan takbir. Dan tidak boleh menurut pendapat jumhur ulama diganti dengan lafaz yang lain. Sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tadi. Kemudian, dan di sini terdapat pelajaran, hadis ini sebenarnya dalil untuk seorang imam sholat sendirian atau makmum untuk apabila seorang bangun dari ruku, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa baik imam atau makmum atau sholat sendirian, apabila bangun dari ruku, maka dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum pun boleh mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW jika beliau sholat, beliau seperti itu. Dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah. Atas dasar ini, takbir terulang bagi seorang muslim dalam sholatnya hingga berkali-kali. Fassalatu ruba'iyatu fiha 22 takbiratan. Pada sholat yang 4 rakaat terdapat 22 takbir. Fiha 11 takbirah. Dan sholat yang 2 rakaat terdapat 11 takbir. Wa kullu raka'atin fiha 5 takbiratin. Seorang muslim, setiap satu rakaat terdapat padanya 5 takbir. 5 takbir setiap rakaat. Betul enggak? Coba hitung ya. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Hitung ya. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tidak. Kemudian mau sujud, Allahu Akbar. 3. duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. 5. Bangun dari ruku, bangun dari sujud, takbir lagi. Itu hitungan untuk rakaat kedua. Jadi setiap rakaat berapa? 5. Berarti kalau 4 rakaat, hah? 4 rakaat berapa? 5 kali 4 berapa? 20. Ditambah yang lain, yaitu apa? Duduk tasyahud. Sekali tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi 2. Jadi 22. Kalau sholatnya 4 rakaat. Ya, sholatnya 4 rakaat. Wa ala hadza fal muslim yukabbiru Allah fil yawmi wal laila fi shalawatil khams al maktubah faqat 94 takbirah. Oleh karena inilah seorang muslim bertakbir kepada Allah sehari semalam dengan salat 5 waktu saja sebanyak 94 takbir. Fa kaifa idza kana muhafizan ma'a dzalika 'ala ar-rawatib wan nawafil. Lalu apalagi jika muslim tersebut juga senantiasa mengerjakan sholat-sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah lainnya. Berarti menambah lagi takbirnya. Nah, ini secara tidak langsung kita sebenarnya di dalam sholat itu banyak sekali kita mengucapkan takbir. Yang sholat wajib saja sehari semalam 94. Ditambah sholat ba'diyah, qabliyah, sholat tahajud, sholat duha, ya, dan semisalnya. Wala raiba, mana tadi? Fakaifa idza kana muhafizan ma'a dzalika 'ala ar-rawatib wan nawafil. Artinya, lalu bagaimana jika dia selalu mengerjakan zikir zikir sesudah sholat yang terdapat pada takbir sebanyak 33 kali. Wa kaifa idza kana muhafizan 'ala al-adhkar allati takunu adbar as-salawati wa fiha at-takbir 33 marrah. Fal muslim idza kana muhafizan 'ala as-salawati al-khams ma'a as-sunan ar-rawatibi wa 'adaduha 12 raq'ah ma'a asy-syafi' wal-witri 3 raka'atin wa muhafizan 'ala at-takbiril masnun adbar as-salawati 33 marrah fa inna 'adada takbirihi lillahi fi yawmihi wa lailatihi yakunu 342 takbirah. Artinya, dengan demikian seorang muslim bertakbir kepada Allah sehari semalam dalam salat 5 waktu saja 94 kali. Lalu bagaimana jika muslim tersebut juga senantiasa mengerjakan sholat-sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah lalu lainnya. Lalu bagaimana pula jika dia selalu mengerjakan zikir-zikir sesudah sholat yang terdapat padanya takbir 33. Seorang muslim apabila melaksanakan sholat 5 waktu dan sunnah-sunnah rawatib yang berjumlah 12 ditambah sholat-sholat genap dan witir 3 rakaat, lalu mengerjakan takbir yang disunahkan setelah sholat fardu sebanyak 33 kali, maka jumlah takbirnya kepada Allah dalam sehari semalam 342 takbir. Ya, ini hitungan-hitungan yang disebutkan oleh Syekh agar kita benar-benar mensyukuri bahwasanya secara tidak langsung kita sudah banyak menyebutkan takbir kepada Allah. ولا ريب ان في هذا ان هذا فيه دلاله على فضيله التكبير حيث جعل الله للصلاه منه هذا النصيب الوافر. Artinya, tidak diragukan lagi dalam hal ini terdapat petunjuk akan keutamaan takbir di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk salat darinya bagian yang sempurna ini. Fa idza dumma ila dzalika at-takbir fil adhan للصلاه والاقامه لها ممن يؤذن او يحافظ على اجابه المؤذن زاد بذلك عدد تكبيره في يومه وليلته. Apabila digabungkan hal itu dalam azan salat bagi siapa yang senantiasa berazan atau selalu menjawab azan, maka jumlah takbirnya akan bertambah. Karena takbir dalam azan sehari semalam adalah 50 takbir, nambah lagi Jadi 342 nambah lagi menjadi 50. Ya. Tambah 50 berarti 400-an. Thumma innal muslim idza kana muhafizan ala takbir al-mutlaq ghair al-muqayyad bi waqtin fa inna 'adada takbirihi lillahi fi ayyami wa layalihi la yuhsihi illa Allah subhanahu. Kemudian seorang muslim senantiasa mengucapkan takbir secara mutlak. Mutlak itu bebas, kapan saja, di mana saja, lagi berjalan, lagi duduk, lagi berbaring, ya, tanpa terkait waktu tertentu. Niscaya jumlah takbirnya dalam sehari semalam tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah. Ini menunjukkan keutamaan takbir. Sebenarnya seorang muslim tidak lepas daripada memperbanyak takbir secara dia tidak sadar. Dan pada saat itulah sebenarnya keutamaan bertakbir. Wat takbiru rukunun min arkanis shalah. Dan takbir adalah rukun dari rukun-rukun salat. Wa tahrimuha la yakunu illa bih. Pengharaman salat tidak terjadi kecuali dengan takbir. Wa hadza yush'iru wala raib bi makani takbir minas shalah. Dan hal ini mengindikasikan dan tanpa diragukan lagi akan kedudukan takbir di dalam salat. Wa anna salata inna ma hiya tafasilu lit takbir alladhi huwa tahrimuha. Dan bahwa salat hanyalah perincian-perincian bagi takbir yang merupakan pengharaman baginya. Apa maksud perincian-perincian? Maksudnya dengan takbir gerakan-gerakan salat bisa dilakukan. Perinciannya maksudnya pemisahan-pemisahan. Dengan takbir orang terpisah gerakannya dari berdiri ruku, ya, dari i'tidal sujud, dari sujud duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Itu yang membedakannya adalah apa? Takbir. Itu maksudnya. Qala yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, la uhsinu min kauni takbir tahriman laha. Imam Al-Qayyim rahimahullah, Imam Al-Qayyim ulama Islam abad ke-8 Hijriah berkata, tidak ada yang lebih bagus daripada keberadaan takbir sebagai pengharam bagi sholat. Maksudnya salah satu keutamaan dari takbir yang paling utama adalah takbir mengharamkan sholat. Maksudnya mengharamkan gerakan-gerakan, ucapan-ucapan saat sholat selain gerakan dan ucapan sholat tersebut. Ini adalah keutamaan takbir yang sangat utama. Kemudian beliau mengatakan, fatahrimuha takbiru ar-rabbi ta'ala al-jami'u li'ithbati kulli kamalin lahu. Artinya, tidak ada yang lebih bagus daripada keberadaan takbir sebagai pengharam bagi sholat. Karena pengharamannya dengan takbir terhadap Rabb subhanahu wa ta'ala yang memadukan penetapan semua kesempurnaan baginya, pensuciannya dari semua kekurangan dan aib, pengesaan dan pengkhususannya akan hal itu. Pengesaan dan pengkhususannya akan hal itu. Pengagungan dan pemuliaannya. Takbir mengandung perincian perbuatan-perbuatan sholat. Wa tanzihuhu an kulli naqsin wa aibin wa ifraduhu wa takhsisuhu bidzalik wa ta'dhimuhu wa ijlaluhu fa at-takbiru yatadammanu tafasilu af'alis salati wa aqwaliha wa hay'atiha fa as-salatu min awwaliha ila akhiriha tafsilun limadmuni Allahu akbar wa ayyu tahrimin ahsan min hadha at-tahrim al-mutadhammin lil-ikhlas wat-tauhid. Artinya, takbir mengandung perincian perbuatan-perbuatan sholat, ucapan-ucapannya dan bentuk-bentuknya. Sholat dari awal hingga akhirnya merupakan perincian bagi kandungan Allahu Akbar. Pengharaman apakah yang lebih besar dari pengharaman ini yang mengandung keikhlasan dan tauhid. Orang ketika sholat itu dia sedang menjelaskan keagungan Allah. Ketika dia tidak bisa bergerak kecuali yang disyariatkan menunjukkan dia sedang mengagungkan Allah. Jadi sholat itu adalah perinci dari ucapan takbir. Ketika ruku dia mengagungkan Allah. Ketika sujud dia mengagungkan Allah. Takbir itu adalah, sholat adalah perinci dari ucapan takbir. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, kenapa demikian? Karena di dalam takbir terdapat keikhlasan Di dalam takbir terdapat tauhid, yaitu hanya Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yatabayyanu makanatu at-takbiri wa jalalatu qadrihi wa 'idhamu sya'nihi min ad-din. Di sini menjadi jelas kedudukan takbir, keagungan posisinya serta kebesaran urusannya dalam agama. Falaysa at-takbiru kalimatan la ma'na laha aw lafdhatan la madmuna laha bal hiya kalimah 'azimun sya'nuha wa rafi'un qadruha tatadhammanu al-ma'ani al-jalilata wal-madlulati al-'amiqata wal-maqasid as-samiyata ar-rafi'ata. Artinya, takbir bukanlah kalimat yang tidak ada makna padanya atau lafaz yang tidak ada kandungannya. Bahkan ia adalah kalimat yang agung kedudukannya, tinggi posisinya, mengandung makna-makna yang luhur, indikasi-indikasi yang mendalam, serta maksud-maksud yang mulia dan tinggi. Qala Ibnu Jaririn rahimahullahu fi tafsirihi qawluhu, fi tafsiri qawlihi ta'ala, wa kabbirhu takbira. Ibnu Jarir rahimahullah, Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir, bahkan imamul mufassirin, Ibnu Jarir At-Tabari, yang mempunyai kitab Jami' Ta'wil Ayah, mempunyai kitab yang disebut dengan tafsir Imam Ibnu Jarir, tafsir At-Tabari. Beliau ketika menafsirkan ayat, dan bertakbirlah kepadanya dengan sebenar-benar takbir, yaqulu wa'adzim rabbak ya Muhammad. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, agungkanlah Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima amaraka an tu'azzimahu bihi min qaulin wa fi'lin, dengan apa yang dia perintahkan padamu untuk mengagungkannya. Wa ati'hu fima amaraka wa nahaka, dan taatilah dia dalam hal-hal yang dia perintahkan padamu dan dia larang engkau mengerjakannya. Menunjukkan bahwasanya orang bertakbir itu sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah fi tafsir al-ayat nafsiha ay 'azzimhu ta'dhiman shadidan. Berkata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, ini muridnya Syekh dari Syekh Abdul Muhsin. Ini gurunya dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Ahli tafsir di generasi abad yang ke-14 Hijriah. Beliau mempunyai kitab tafsir namanya Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan pada ayat surat Al-Isra ayat 111, yakni agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Wa yadhharu ta'zimullah fi shiddatil muhafazati 'ala imtithali amrihi wa ijtinabi nahyi wal musara'atu ila kulli ma yurdhihi. Lihat, diperhatikan. Pengagungan kepada Allah, orang yang benar-benar bertakbir adalah akan tampak pada komitmennya terhadap perintah Allah, menjauhi larangan Allah, serta bersegera kepada semua yang membuatnya ridha. Ini konsekuensi orang yang bertakbir, senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah, senantiasa mengerjakan, mengucapkan apa yang mendatangkan ridha Allah. Kalau seandainya di dunia kita ini ada pilihan bagi kita, di sini ada pilihan A, ada pilihan B. Pilihan A sedikit hasil dunianya tapi mendatangkan ridha Allah. Pilihan B hasilnya banyak, gajinya besar, usahanya luas, tetapi mendatangkan murka Allah karena dia mengerjakan maksiat dalam usahanya. Maka orang yang bertakbir dengan sebenar-benar takbir, dia akan mengambil pilihan A, meskipun hasilnya sedikit. Ya, seperti itu. Intinya, komitmen orang yang bertakbir adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menggapai semua apa saja yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tarik ulur kepentingan hawa nafsu dengan kepentingan Allah, dia dahulukan kepentingan Allah. Dan itulah dari konsekuensi orang yang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa fi hadza isyaratun ila anna ad-dina kullahu yu'addu tafsilan li kalimati Allahu akbar." Ini Syekh mengatakan begini, Syekh Abdul Razzaq, pada kesempatan pernyataan ini terdapat isyarat bahwa agama seluruhnya dapat dikatakan sebagai perincian bagi kalimat Allahu Akbar. Agama seluruhnya, ya, itu perincian dari kalimat Allahu Akbar. Fal muslim yaqumil ta'at jami'iha wal ibadati kulliha takbiran lillah ta'ziman li sya'nihi wa qiyaman bi haqqihi subhanahu. Maka seluruh orang muslim mengerjakan ketaatan seluruhnya dan ibadah semuanya dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan urusannya serta menegakkan haknya. Ini orang kalau mengerjakan ketaatan berarti dia sedang mengagungkan Allah. Ya. Berarti itu rincian dari ucapan apa? Takbir Allahu Akbar. Kalau menjauhi maksiat padahal dia mampu, menjauhi maksiat padahal dia mampu, maka dia sedang merinci ucapan Allahu Akbar di dalam dirinya. Tidak ada yang lebih besar kecuali mentaati Allah, baik mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Walihada yara atau yurwa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala qaulul 'abdi Allahu Akbar khairun minad dunya wa ma fiha. Ini oleh karena itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, perkataan seorang hamba Allahu Akbar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah bukratan wa asila. Oleh karena itu Allah maha besar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya, maha suci Allah pagi dan petang. Alhamdulillah kita selesai membaca keutamaan takbir, bab tentang keutamaan takbir. InsyaAllah kita akan baca nanti makna takbir. Intinya orang mengerjakan ketaatan, dia sedang mengagungkan Allah, merinci ucapan Allahu Akbar di dalam dirinya. Menjauhi maksiat, terutama mampu ya, dan ada kesempatan. Kadang-kadang ada orang gak bermaksiat karena gak mampu atau tidak ada kesempatan. Ini saya yang saya bicarakan adalah mampu dan mampu dan ada kesempatan. Maka dia tidak mau. Kenapa? Karena dia mengagungkan Allah sebagai rincian dari ucapan Allahu Akbarnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ketika ada sahabat yang baru masuk Islam meminta pohon untuk dijadikan sebagai tempat tabarruk, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy memiliki Dzatu Anwal, pohon yang disebut dengan Dzatu Anwal. Mereka bertabaruk dengan pedang-pedang mereka, busur, panah, kemudian tongkat ataupun tombak mereka. Mereka letakkan di pohon tersebut sebagai bentuk tabaruk. Lalu para sahabat yang baru masuk Islam ingin juga seperti itu. Pilihkan kami pohon, wahai Rasulullah, agar kami bisa untuk bertabaruk dengan pohon tersebut dengan senjata-senjata kami. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kenapa disebutkan takbir? Karena sedang menghadapi dosa kesyirikan. Jadi ucapan takbir rincian dari segala macam bentuk ibadah, segala macam bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang melihat sesuatu yang menakjubkan, maka dia mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketika seseorang melihat sesuatu yang menakjubkan atau menggembirakan hati, dia mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Intinya takbir adalah rincian dari penghambaan diri seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keutamaan takbir yang sangat luar biasa. Apalagi kalau tadi disebutkan hitungannya, ya, sampai ratusan bahkan ribuan setiap harinya seorang muslim tidak lepas dari takbir. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.